لله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخوانا في الله حفظكم الله تعالى. Tentunya kita tidak lupa untuk kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khususnya di pagi hari yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di tempat yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala pertemukan kita dalam misi yang mulia, yakni dalam rangka kita menuntut ilmu, ilmu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, ini adalah kesempatan yang mulia, ini adalah nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita. Karena dengan menuntut ilmu, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita salah satu sebab dari sebab-sebab untuk mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan dengan sebab iman dan ilmu. Sehingga tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah taufik untuk belajar, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengkaruniakan kepada kita kesempatan untuk kita mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Lebih-lebih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, وَمَنْ سَلَقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Dan barang siapa yang menempuh satu jalan, di mana dia menempuh jalan tersebut itu dalam rangka menuntut ilmu, ilmu syariah, ilmu kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, balasannya adalah sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan baginya dengan upaya yang dia lakukan tersebut jalan menuju ke jannah. Dengan menuntut ilmu, ikhwana fillah, hafidhakumullah, maka kita bisa membedakan antara perkara tauhid dengan perkara syirik, antara perkara sunnah dengan perkara bid'ah, antara perkara yang membahagiakan dan mana perkara-perkara yang akan menyengsarakan, mana perkara yang menguntungkan dan mana perkara yang merugikan, mana maslahah dan mana mafsadah. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis Muawiyah radhiyallahu taala anhu menyatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia itu faqih. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia itu alim di dalam agama. Ikhwana fillah habidakumullahu taala. Tidak mungkin seorang itu menjadi seorang yang faqih kecuali dengan tafaqquh. Tidak mungkin orang itu menjadi seorang yang alim kecuali dia itu mau ta'allum, mau belajar. Sehingga dari sini ikhwana fillah habidakumullah, antum duduk di majlis ilmu adalah merupakan kemuliaan, adalah merupakan keutamaan dan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada antum. Wajib bagi antum semuanya untuk bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Ikhwana fillah hafidhakumullahu taala. Tentunya kebaikan dan kemuliaan serta keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kalian mesti kalian itu akan mendapati halangan dan rintangan, mesti kalian akan mendapati ujian dan cobaan yang menunjukkan kesungguh-sungguhan, yang menunjukkan kejujuran, yang menunjukkan keteguhan antum di dalam upaya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Bahkan sunnatullah yang Allah Subhanahu wa taala mesti akan hadapkan kepada antum semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya yang sempurna menjadikan dunia ini sebagai medan ujian dan cobaan. Termasuk adalah medan ujian dan cobaan tatkala kita itu menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapakah di antara kalian yang terbaik akan amalannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, Alif Lam Mim, ahasibannasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah umat manusia itu mengira, menyangka bahwasanya mereka itu akan dibiarkan begitu saja tanpa dihadapkan dengan ujian dan cobaan, tanpa harus menghalang melalui halangan dan rintangan? Setelah mereka itu menyatakan amanna, kami beriman, kemudian mereka itu tidak diuji. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menghadapkan ujian dan cobaan, halangan dan rintangan kepada orang-orang sebelum mereka, generasi-generasi sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu, maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui siapa di antara mereka orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar di dalam ucapan ikrarnya, imannya, dan siapakah di antara mereka orang-orang yang dusta. Demikian juga di dalam menuntut ilmu, kita akan dihadapkan dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Kita harus menghalang melalui berbagai macam halangan dan rintangan untuk membuktikan kebenaran, kejujuran, kesungguh-sungguhan kita itu di dalam menuntut ilmu. Qana billah habidakumullahu ta'ala. Dan ujian menuntut ilmu itu banyak, qana billah. Mungkin dihadapkan kita sebagian daripada murid diuji dengan murid yang lainnya, sebagian kaya, sebagian miskin, sebagian cerdas, sebagian dikaruniai ketidakcerdasan, sebagian memiliki sifat atau watak yang demikian, sebagian yang lainnya memiliki watak yang lainnya. Sehingga dengan perbedaan watak, perbedaan tingkatan ekonomi, perbedaan yakni ketika tingkatan kecerdasan, kepahaman menjadikan penyebab terjadinya berbagai macam gesekan. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira, dan kami jadikan sebagian kalian terhadap sebagian yang lainnya itu sebagai fitnah, sebagai ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan atasbirun, maukah kalian itu sabar? Wa kana rabbuka basira, dan di mana Rabbmu adalah zat yang maha melihat. Ikhwana billah habidakumullahu ta'ala. Sehingga tidak mungkin seseorang itu bisa teguh dan tegar serta sabar di dalam upaya dia menuntut ilmu syariatnya Allah tabaraka wa ta'ala, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah, kecuali orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah, kecuali orang-orang yang dijadikan dia itu sabar oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berapa banyak orang yang memiliki kecerdasan yang lebih daripada yang lainnya, cerdas masya Allah, mudah di dalam menghafal Al-Quran, mudah di dalam menghafal hadis, bahkan hafidhul Quran, bahkan sekian banyak hadis yang hafal. Akan tetapi tatkala menghadapi salah satu ujian dan cobaan, dia tidak mendapatkan hidayah atau taufik dari Allah tabaraka wa ta'ala. Berapa banyak orang yang diberikan berbagai macam sarana dan prasarana, harta yang cukup, mau beli kitab apa saja bisa. Baik. Dan tidak perlu yakni fotokopi. Kemudian bisa yakni ke pergi ke markas-markasnya ataupun majelis-majelisnya mereka para masyayikh. Namun tatkala mendapati kekurangan di dalam makan, tatkala mendapati kekurangan di dalam fasilitas tempat tinggalnya, dia tidak sabar menghadapi itu semuanya. Sehingga dari sini ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala, yang harus kita tanamkan pada diri kita, tidak mungkin kita itu bisa sabar di atas kemuliaan dan keutamaan yang Allah subhanahu wa ta'ala tunjukkan kepada kita, kecuali dengan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Fana fillah habidakumullahu ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fama bikum min ni'matin faminallah, maka kenikmatan apa saja yang ada pada kalian, maka itu datangnya dari Allah, dari Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala, atau di dalam sekian banyak ayat-ayat yang lainnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala lah jadikan sebagian hamba dari hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadi sabar, menjadi istiqamah di atas kebaikannya, dan sebagian yang lainnya tidak. Khana fillah habidakumullahu ta'ala. Sehingga dari sini kita harus mengetahui perkara-perkara yang paling pokok untuk kita itu bisa sabar, khususnya di dalam menuntut ilmu. Khana fillah habidakumullahu ta'ala. Perkara yang pertama adalah bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan kepadanya jalan keluar dari berbagai macam permasalahan, dari berbagai macam problematika yang dia itu hadapi. Di samping itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkaruniakan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sehingga permasalahan apa saja yang kita hadapi, maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia ini telah menjanjikan kepada kita, akan mengkaruniakan kepada kita jalan keluarnya tatkala kita itu telah memenuhi syaratnya, yakni bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kalian tatkala menuntut ilmu akan menghadapi sekian banyak permasalahan, sekian banyak ujian dan cobaan. Salah satu upaya dari upaya-upaya untuk mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang kalian hadapi adalah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga tatkala mendapati permasalahan, bukan semakin jauh dengan Allah, dilampiaskan dengan kemaksiatan, dilampiaskan dengan kedurhakaan, dilampiaskan dengan berbagai macam perbuatan, perbuatan kezaliman, tidak. Justru semakin berat permasalahan yang dihadapi, semakin ruwet yakni problematika yang harus dia itu hadapi, adalah justru semakin mendekatkan diri dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ibadah. Terlebih Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lainnya menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu li amrihi yusra. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan urusannya itu gampang. Ya, menjadikan urusannya itu mudah. Dengan sebab apa, ikhwana fillah, habidakumullah, dengan sebab takwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwana fillah, habidakumullah ta'ala. Maka mafhumnya di sini, mafhum mukhalafah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan ini, yang menjadikan urusan itu ruwet. Yang menjadikan urusan itu berat dan tidak mendapatkan jalan keluar itu adalah perbuatan kemaksiatan. Perbuatan kezaliman. Perbuatan kedurhakaan seorang hamba terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Misalnya tatkala belajar, kok saya tidak diberikan kemudahan di dalam memahami. Si fulan masya Allah temanku, si Alan masya Allah temanku, diberikan kemudahan. Saya berulang-ulang mempelajari ini, kok tidak diberikan kepahaman. Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah memperbaiki ketakwaan dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan di dalam kitabnya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengingkari janji. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam ayat yang lainnya, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Dan bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kalian itu alim. Tatkala seorang hamba itu memperbaiki takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia telah melakukan sebab yang paling pokok untuk mendapatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepadanya. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, ikhwana fillah, habidakumullahu ta'ala, banyak-banyak kita itu berdoa, meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam kitabnya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku, kepadamu tentang aku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka jawablah pertanyaan tersebut dengan inni qarib, maka sesungguhnya aku itu dekat. Aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa kepadaku. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga di samping kita melakukan berbagai macam upaya untuk Allah subhanahu wa ta'ala pahamkan, mudahkan kepada kita, maka perkara yang berikutnya adalah senantiasa kita itu meminta, meminta, berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwanakillah abidakumallahu ta'ala. Di dalam hadis qudsi yang masyhur, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian itu sesat kecuali siapa saja yang aku mengkaruniakan petunjuk kepadanya. Maka oleh karena itulah mohonlah kalian itu petunjuk kepadaku, niscaya aku ajukimu. Fana billah habidakumullahu ta'ala. Mohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khususnya di waktu-waktu yang mustajabah, bainal adhanaini, bainal adhan wal iqamah. Sehingga dari situ ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala mendorong kita untuk tidak terlambat di dalam sholat. Seakan ya ini apa namanya, bersegera tatkala mendengarkan adhan, kalau bisa sebelum adhan ya ini berangkat, sehingga bisa sholat ya ini tahiyatul masjid, kemudian bisa pula ya ini sholat rawatib, kemudian mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu ikhwana billah habidakumullahu ta'ala, kita adalah yakni thullabul ilm. Diupayakan jangan sampai yakni tidur itu begadang, ngobrol bermalam-malam, kemudian akhirnya terlambat dari sholat malam, sholat witir. Upayakan setengah jam, kalau bisa satu jam, kalau bisa lebih daripada itu, sudah bangun sholat ya, qiyamul lail mungkin 2 rakaat, mungkin 4 rakaat, disertai dengan witir mungkin lebih daripada itu, kemudian memanfaatkan waktu-waktu yakni turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ila sama'i dunia untuk kita itu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak problem, banyak masalah, tidurnya ngepluk lagi, seakan-akan gak butuh apa-apa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa nafillah habidakumullahu ta'ala. Manfaatkan waktu-waktu yang Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, mengutamakan untuk kita itu bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafillah habidakumullahu ta'ala. Syukur yakni bisa membangunkan teman yang lainnya, sehingga dari situ terjadilah yakni ta'awun alal birri wa taqwa. Wa nafillah habidakumullahu ta'ala. Baik. Lebih-lebih wa nafillah habidakumullah, tatkala kita itu mendengar misalnya yakni tahdzirnya Syekh Ubaid Al-Jabiri dan masyayikh yang lainnya terhadap Ali Hasan, yang pernah Ali atau sering Ali Hasan itu datang ke Indonesia, yang kita ketahui dulunya itu orang yang baik, orang yang berilmu. Tahdzirnya yakni sebagian para masyayikh terhadap Abul Hasan Al-Misri dan beberapa ulama, beberapa orang-orang yang dulu kita itu anggap berilmu. Yanharif wala billah habidakumullah. Mereka orang-orang yang diberikan ilmu yang lebih, diberikan kesempatan untuk duduk di majelisnya yakni para ulama, terjatuh, menyimpang dari jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian dengan sebab ini, sebagian dengan sebab ini, sebagian dengan sebab itu. maka itu semuanya ikhwana fillah hafizakumullah merupakan peringatan kepada kita. Tidak ada jaminan. Apakah harta, apakah ilmu, ataupun ibadah, tidak ada jaminan untuk kita itu bisa sabar di atas jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, menyatakan kepada kita, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa untuk mengistiqomahkan siapa di antara hamba-hambanya yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sehingga dari situ ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala menyadarkan kita untuk semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan yuthabbitullahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala lah yang meneguhkan, yang menegarkan, yang mentabitkan, yang pada hati orang-orang yang beriman dengan al-qawlu thabit, yakni kalimatu tauhid. Pada waktu di dunia inda sakaratil maut wa fil akhirah inda, yakni tatkala ditanya oleh kedua malaikat yang diberi tugas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini menunjukkan kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berkuasa untuk meneguhkan hati kita di jalannya Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan maghrur, jangan tertipu dengan ilmumu, jangan tak maghrur, yakni tertipu dengan hafalanmu, kecerdasanmu, hartamu. Qul billahi hafidhakumullahu ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan nasihat, qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati-hati hamba itu berada di antara dua jemari dari jari-jemarinya Rahman, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala lah yang berkuasa untuk membolak-balikkan hati-hati hamba sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan untuk banyak-banyak kita berdoa, qulu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Katakanlah yakni oleh kalian wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tegarkanlah, tsabitkanlah hatiku di atas agamamu. Doa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang ketiga ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, rajin-rajinlah kita di dalam belajar. Jangan kemudian kalau bukan ada perkara yang mengharuskan untuk kalian itu tidak hadir di dalam dars, kemudian kalian bermudah-mudahan untuk mencari-cari alasan bagaimana tidak hadir dalam dars tersebut. Qana billahi hafidhakumullahu ta'ala. Kita rasakan misalnya tatkala kita itu sakit, terpaksa kita tidak ikut dars, untuk kemudian mengejar dan menyesuaikan daripada pelajaran kelasnya kita, itu butuh perjuangan. Mengembalikan lagi semangat di dalam belajar butuh yakni perjuangan yang besar. Apalagi kalau orang itu bermudah-mudahan untuk mencari-cari alasan untuk tidak hadir di dalam kelas. Misalnya kalau yang terjadi misalnya di Yaman, mau beli pasta gigi aja harus ke kota. Berikutnya lagi beli kecap, berikutnya lagi beli beras, berikutnya lagi beli ini beli itu. Akhirnya sibuk ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menyampingkan dia atau memalingkan dia dari menuntut ilmu. Makanya kalau dulu di zaman Syekh Mokbil, orang enggak punya iqamah, punya iqamah pun juga enggak bermanfaat, paling ditangkap. Qana billah habidakumullahu ta'ala, sehingga tinggal mungkin hanya taruhlah beberapa tempat saja orang datang ke situ, kayak seperti orang di penjara. Qana billah habidakumullahu ta'ala, namun keutamaannya, kebaikannya qana billah habidakumullah, orang tidak pergi-pergi mencari kebutuhan setiap harinya, baik untuk makannya ataupun butuh kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, mencukupkan dari yakni toko-toko yang ada di sekitar ma'had ikhwana fillah habidakumullah, sehingga waktu betul-betul yakni terfokus untuk menuntut ilmu. Sedangkan kalau orang punya iqamah, umrah, di sana ada istimanya Pak, mereka para masyayikh. Oh, di sini kita mau belajar enggak ada kitab, kemudian ke sana sendiri. Wa nafillah habidakumullahu ta'ala, sibuk dengan safariyah. Akhirnya pulang dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Wa nafillah habidakumullahu ta'ala. Demikian juga di tempat ini, wa nafillah habidakumullahu ta'ala. Jangan kalian itu bermudah-mudahan meninggalkan pelajaran yang menyebabkan kalian itu mendapatkan kesulitan untuk menyesuaikan yakni pelajaran yang sudah ditentukan pada kelas kalian. Qana billah habidakumullahu ta'ala. Kemudian perkara yang keempat, ikhwana billah, hidupkanlah ta'awun alal birri wa taqwa di antara kalian. Hidupkanlah ta'awun alal birri wa taqwa di antara kalian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkum ayyan fa'a akha falyanfa." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaknya dia itu memberikan manfaat. Mungkin di dalam pelajaran seseorang diberikan kemudahan di dalam kepahaman, temannya belum, manfaatkan. Pertama murojaah, yang berikutnya adalah sedekah, yang berikutnya lagi adalah mengamalkan hadis tersebut, ajari. Tadi yang diajarkan Ustaz tadi, yang diterangkan Ustaz tadi, kalau antum belum paham, demikian, demikian, demikian, demikian. Karena barangkali Allah subhanahu wa ta'ala membukakan kebaikan dan kepahaman saudaramu tadi dengan perantara kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan karuniakan yakni pahala sebesar pahala orang yang beramal dengannya. Hidupkanlah ta'awun alal birri wa taqwa, hidupkanlah tanasuh, saling menasihati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah terhadap kita semuanya di dalam menuntut ilmu, ilmu kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah yang dapat yakni kita nasihatkan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan kepada saya pribadi, pada khususnya umumnya kepada antum semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.